sembahanku padamu, kekasihku sayang. Kini dikau pergi meninggalkan kenanganmu di dadaku, hilanglah harapan. Namun lagu ini selalu ku nyanyikan, membisikkan kesedihan. Padaku sayang, ataukah selalu ku kenang lagu kesayangan. Ataukah selalu ku kenang lagu kesayangan, lagu kesayangan.